Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyatakan, ada korelasi antara tingkat pendidikan yang dimiliki seorang pekerja dengan angka pengangguran di negeri ini. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Nah, saya ingin share tentang nestapa buruh ini. Buruh yang sudah bekerja, ada yang menganggur. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur pekerja menurut pendidikan, itu 20,6% tidak tamat SD, 29% tamat SD, 18,9% tamat SLTP, 23,7% SLTA, dan 8% diploma atau universitas. Nah, kalau kita jumlah, lebih dari 2/3 pekerja itu hanya tamatan SLTP ke bawah. Nah, namun ada yang menarik, kalau contohnya ya, pekerja yang tidak tamat SD itu 20,6%. Sekali lagi, pekerja yang tidak tamat SD 20,6%. Tapi dari total penganggur yang tidak tamat SD hanya 11,4%. Hanya. Nah, bandingkan misalnya dengan tamat perguruan tinggi. Pekerja yang tamat perguruan tinggi 8%, penganggur yang tamat perguruan tinggi 9,6%. Jadi semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi angka penganggurannya. Inilah fenomena yang disebut sebagai too poor to be unemployed. Terlalu miskin dia untuk tidak bekerja. Jadi bekerja adalah keharusan. Tidak bekerja mati dia. Nah, ini kan bahaya sekali. Jadi penganggurannya rendah bukan karena kegiatan ekonominya berkembang, tapi karena dia tidak ada pilihan. Artinya orang-orang seperti ini upah berapapun akan dia terima. Dia tidak punya keahlian apa-apa. Nah, disinilah gunanya gerakan buruh, ya, organisasi buruh, serikat buruh itu untuk meningkatkan kolektif bargaining, tawar-menawar kolektif, posisi tawar kolektif. Kalau sendiri-sendiri dia lemah. Nah, inilah makna yang saya lihat dari gerakan buruh dalam kaitannya dengan 1 Mei atau May Day itu. Dan negara harus melindungi mereka, karena merekalah sebetulnya ujung tombak dari perekonomian, kan? Ya, tanpa buruh tidak ada produksi. Tapi sama, tanpa pengusaha pun tidak ada yang bisa dilakukan oleh buruh. Nah, tinggal meningkatkan posisi kolektif dari buruh inilah yang menjadi tugas mulia dari semua elemen. Dan pengusaha jangan melihat buruh sebagai faktor produksi saja, tapi sebagai manusia yang punya aspirasi, punya hak-hak normatif, ya. Dan kalau buruh itu sejahtera, maka perusahaan itu pun akan sehat. Nah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh itu, Pak? Dengan menetapkan upah minimum itu. Kemudian kedua, menghadirkan sistem jaminan sosial. Jadi bayangkan ya, buruh yang tidak tamat SD itu tidak ada kontrak, kemudian dia sakit, tidak ada jaminan kesehatan. Mana pernah guru-guru seperti itu bekerjanya tenang? Dia tidak tahu nasib dia besok tetap dipekerjakan atau tidak, gitu ya. Jadi sistem jaminan sosial, dan itu ada di konstitusi. Nah, namun sayangnya sampai sekarang yang namanya sistem jaminan sosial nasional itu belum ada. Baru sebatas akan. Dari 5 komponen yang saya katakan tadi, baru 1 yang akan dihadirkan, yakni jaminan kesehatan itu. Nah, jadi buruh-buruh yang sudah menikmati gemerlapnya pertumbuhan ekonomi ini hanya buruh yang bekerja di sektor jasa modern. Bank, gitu ya, asuransi, pasar modal, biasa jenis-jenis seperti itu, konsultan, akuntan. Ya, sama juga, mereka juga buruh menurut saya. Jumlahnya hanya, totalnya itu, hanya 6% itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.